Mitra Bisnis, survei Bank Dunia mengungkapkan biaya penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia sangat tinggi, bisa mencapai 120% dari nilai klaim yang dipersengketakan, di mana di negara maju biayanya hanya 20%. Selain biaya, juga dipersoalkan lamanya penyelesaian sengketa. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Pak Bismar, apa komentar Anda? Komentar saya tentu, kalau luar negeri selalu melihat kita hanya melihat kepada hak-hak asasi manusia. Jadi kalau ada biaya perkara yang harus dipungut dan ditekankan, dibebankan kepada apanya itu, selalu melihat kepada investasi modal asing. Kalau umpamanya kita mempunyai kemampuan sendiri, kita harus berkata, silakanlah Anda menilai. Tapi kami yang akan menentukan, bukan sombong, tetapi itu harga diri. Kemudian, kalau umpamanya dikatakan kita tinggi, kalau biaya perkara, saya kira akibat daripada investasi yang sengketa, biaya perkara ke pengadilan di sini jauh lebih murah daripada biaya perkara di luar negeri. Tetapi tentang ini tidak pernah dilihat, tidak pernah diperhatikan, hanya dikatakan, wah Indonesia itu mahal. Mahal menurut siapa? Nah, saya kira itu. Lalu, apa komentar Bapak mengenai lamanya penyelesaian sengketa yang menurut laporan tersebut di Indonesia bisa mencapai 570 hari, sementara di negara maju hanya 518 hari? Saya kira yang di negara maju pun itu terlampau lama. Mestinya kan semakin cepat penyelesaian satu perkara, semakin baik. Ini dari segi moral dan bukan dari segi formal. Tetapi kalau kita melihat daripada segi formal, moral kan tidak menentukan. Oleh itu berapa lama orang menyelesaikan perkara, silakanlah. Tetapi kalau majelisnya, tanggung jawab hakimnya ada, dia mereka mengatakan apa yang dirasakan oleh pencari keadilan, mereka harus perhatikan. Jadi kalau makin cepat pengadilan itu selesai, makin cepat mereka tahu hasilnya, makin sedikit mengenai biayanya. Tetapi kalau ada biaya siluman, itu soal lain. Saya kira dikatakan rata-rata untuk mereka itu masih murah. Tapi dikatakan mahal, untuk kita itu mahal. Karena sangat relatif penilaian di antara yang sudah maju dan sudah masih berkembang. Oleh karena itulah makanya kita harapkan, kembalilah kepada makna daripada irah-irah putusan berdasarkan keadilan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian kita selalu berpegang teguh kepada penyelesaian yang diridhoi oleh Allah. Kalau penyelesaian diridhoi oleh Allah, kalau berapa banyak pun biaya, tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan biaya masalah, biaya itu tidak bermasalah kalau memang nikmat diapakan oleh pihak pencari keadilan itu bisa dinikmati. Ini kan tidak, kapan-kapan masih sangat bergantung. Nah, dan itu yang saya sangat-sangat-sangat hindari waktu saya masih menjadi hakim. Demikian mantan Hakim Agung Bismar Siregar. Saya Wendy Lim.